Besok pukul 7 malam aku datang menjemputmu. Di bangku taman aku menunggu hingga kau selesai berdandan. Kita telusuri jejak-jejak malam yang bertabur bintang. Semakin berat hatimu untuk aku lepaskan. Tapi kini keadaan hidupku telah jauh berbeda. Tak ada lagi hati yang aku tunggu untuk selesai berdandan. Aku telusuri jejak-jejak malam yang bertabur bintang. Semakin berat hatimu untuk aku lupakan. Tak pernah aku menyangka sejauh ini aku melangkah. Tak pernah aku menyangka sedalam ini aku terluka. Oh, oh, oh. Jika hidup harus berputar, sekarang.